Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufiknya sehingga sampai saat ini kita masih berada di atas agama ini, cinta dengan sunnah Nabi dan cinta terhadap ilmu syar'i. Ikhwani fi din rahimakumullah, tema kita pada kali ini adalah istiqamah dalam menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu syar'i, ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jal, datang dari Rasulnya dan para sahabat Rasulnya. Al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfa fihi. Ilmu adalah apa yang dikatakan Allah Azza wa Jal. Qala Rasuluhu. Ilmu adalah yang dikatakan Rasulnya. Hadith-hadith. Qala Sahabatu. Dan ilmu adalah yang dikatakan oleh para sahabat. Diucapkan oleh mereka. Radiyallahu anhum. Al-ilmu ma qala fihi. Haddathana wa akhbarana. Ilmu adalah yang disebut padanya haddatsana dan akhbarana. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu syar'i. Karena pujian-pujian Allah Azza wa Jal kepada ulama, pujian-pujian Allah Azza wa Jal dan Rasulnya kepada ilmu dan pembawanya adalah berlaku untuk mereka. Para penuntut ilmu syar'i. Ikhwani fi din rahimakumullah, maka keistiqomahan dalam menuntut ilmu, yakni menuntut ilmu syar'i. Bagaimana seorang muslim bisa senantiasa hidup bersama ilmu sepanjang umurnya? Ini yang menjadi pembahasan kita dan ini yang menjadi cita-cita kita semuanya. InsyaAllah ta'ala. Ikhwan fi din rahimakumullah, kehidupan seorang muslim sesungguhnya tidak bisa lepas daripada ilmu syar'i. Seperti yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Ilmu senantiasa kita butuhkan dalam kondisi apapun dan dimanapun. Sementara kebutuhan kita kepada makanan dan minuman hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu. Karenanya ilmu syar'i tidak bisa lepas daripada kehidupan seorang muslim. Ilmu syar'i bila ditinggalkan akan berakibat kepada kematian kalbu seseorang, sekalipun ia masih bernafas dan berjalan di muka bumi. Dan seseorang yang meninggalkan makanan dan minuman, ia mungkin juga akan mati pada akhirnya. Namun kematian pada fisik dan jasmaninya. Dan kematian yang pertama, yaitu kematian kalbu, jauh lebih berbahaya. Karena bisa saja seseorang dengan matinya kalbu berakhir pada kesengsaraan yang kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa di sana sekian banyak ayat dan hadis menerangkan kepada kita tentang ilmu. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq pada 5 ayat yang pertama. Dan terutama ayat yang pertama, Allah Azza wa Jal firmankan padanya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dari ayat ini saja, dan dari kata pertama pada ayat ini, yaitu perintah untuk membaca, sudah menunjukkan eratnya kaitan ayat ini dengan ilmu. Karena membaca adalah sumber daripada ilmu, atau merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca oleh malaikat Jibril, dan perintah menunjukkan suatu keharusan. Perintah menunjukkan suatu kewajiban. Dan tentu perintah-perintah agama ini bukan hanya terkhusus untuk beliau, tapi untuk kita sebagai umat beliau juga terkena anjuran dan perintah tersebut. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jal juga memerintahkan nabinya untuk menambahkan kepadanya ilmu. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqdha ilayka wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Surat Taha ayat 114. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqdha ilayka wahyuh. Jangan engkau terburu-buru dengan bacaan Qur'anmu sebelum diselesaikan wahyunya kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Ayat ini seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kafa bihadza syarafan lil ilmi an amara nabiyahu an yas'alahu al mazida minhu. Cukup ayat ini sebagai kemuliaan ilmu. Cukup ayat ini menunjukkan mulianya ilmu, di mana Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan, ay zidni minka ilman Qala Ibnu Uyainah rahimahullah, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allahu azza wa jal. Artinya, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu darimu. Ibnu Uyainah rahimahullah mengomentari, walam yazal, dan terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ziyadah, dalam tambahan-tambahan ilmu, hatta tawaffahu Allahu azza wa jal, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagian menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah diperintahkan untuk meminta suatu tambahan kecuali dalam bab ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah kemuliaan ilmu agama. Di dalam Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabiullah Musa alaihi salam, yang di antaranya terdapat pada surat Al-Kahfi dalam kisah perjalanannya menuntut ilmu bertemu dengan Nabi Khidir. Pada surat Kahfi tersebut yang Allah kisahkan sekitar ayat 60 sampai 80-an, Nabi SAW dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel idh ja'ahu rajulun." Ketika Musa di tengah-tengah komunitas Bani Israel, seseorang datang kepada beliau lalu bertanya kepada beliau, "Hal ta'lamu ahadan a'lama minka?" Apakah engkau mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu daripada engkau? Qala Musa, "La." Saat itu Nabi Musa menjawab, "Tidak." Tentu jawaban ini sesuai dengan pengetahuan beliau, karena beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada umat beliau, maka beliau pun mengatakan, "Setahu saya tidak ada." Fa'auhallahu ila Musa, "Bala, abduka Khadir." Lalu Allah Azza wa Jal mewahyukan, memberitakan kepada Nabi Allah Musa, justru ada, yaitu hamba kami Khadir atau Khidir. Maka Nabi Musa akhirnya mencari. Sa'ala sabila ilaih, bertanya tentang jalan untuk menuju kepada Khidir. Ia ingin bertemu dengannya. Lihatlah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Azza wa Jal, yang termasuk daripada ulul azmi dari para rasul, saat mendengar ada orang yang lebih berilmu, beliau tidak tinggal diam. Beliau ingin mencari, beliau ingin belajar, padahal beliau seorang nabi. Qala Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, Al-Qurtubi rahimahullah memberikan suatu komentar terhadap kisah tersebut. Wa fihi min al-fiqhi rihlatul 'alim fi talab al-izdiyat min al-'ilm. Terdapat suatu pelajaran dari kisah itu bahwa seorang alim dianjurkan untuk melakukan rihlah, perjalanan untuk menambah ilmu. Bukan seorang talibul ilm, rihlah untuk mencari ilmu, tapi rihlatu al-alim, perjalanan seorang yang alim, sudah berilmu. Ikhwani fillah rahimakumullah, bagaimana dengan yang masih talibul ilm? Bagaimana yang belum jadi talibul ilm? Tentu mereka lebih ditekankan pada mereka untuk mencari ilmu, bahkan untuk melakukan perjalanan-perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama. Wa'tinabi liqa'il fudala'i wal 'ulama, Dan juga dari kisah itu diambil suatu pelajaran, mengambil kesempatan saat bertemu dengan ulama, mengambil kesempatan untuk mengambil faedah ketika bertemu dengan al-fudala, orang-orang yang punya keutamaan. Wa in ba'udat aktaruhum, walaupun jarak tempat tinggal mereka jauh. Wa dzalika kana da'bus salafis salih, dan itulah kebiasaan para as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Wa bisababi dzalika wasala al-murtahiluna ila al-hadd ar-rajih wa hasalu ala as-sa'y an-najih farasakhat fil 'ulumi lahum aqdam wa sahha lahum min adh-dhikri wal ajri afdalul aqsa. Maka dengan sebab itu orang-orang yang melakukan perjalanan tersebut mendapatkan bagian yang besar, perolehan yang banyak dari ilmu, mendapatkan kesuksesan dalam usaha, yakni usaha ukhrawi. Farasahatil ilmi lahum aqda, sehingga mereka kokoh, tangguh dalam ilmu, kuat hujjah mereka. Wa sahha lahum min adh-dhikri wal ajri afdalul aqsa, dan sahlah bagi mereka untuk mendapatkan pahala dan sebutan-sebutan baik, mendapatkan yang terbaik daripada bagian pahala tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga mengomentari kisah perjalanan Nabi Musa untuk bertemu Nabi Khidir dalam rangka mencari ilmu. Wa Musa alaihi salatu wassalam lam yamna'hu bulughuhu min as-siyadati al-mahall al-a'la min talabil ilmi wa ruqubil bahri li ajlihi. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam tidak terhalangi oleh tingkatan beliau dalam kepemimpinan dan telah mencapai tingkatan tinggi dalam kepemimpinan tersebut, tidak terhalangi dengan itu untuk melakukan talabul ilmi warukubil bahri li ajrihi, bahkan melakukan perjalanan berlayar di lautan demi mencari ilmu. Dan antum tahu kisahnya, bisa dibaca dalam surat Al-Kahfi tersebut. Jangan kita hanya membaca tapi tidak mengambil faedah darinya. Itu sekalipun ada kebaikannya tentunya, namun kita kurang mendapatkan kebaikan. Karena tujuan ayat-ayat diturunkan adalah untuk ditadaburi. Maka di antara bentuk tadabur terhadap kisah tersebut, kita mengambil faedah bahwa Nabiullah Musa sekalipun menjadi orang yang punya martabat yang sangat tinggi, dan Allah katakan di dalam ayatnya tentang Nabiullah Musa, wa kana indallahi wajiha, beliau Nabi Musa di sisi Allah Azza wa Jal orang yang punya kedudukan tinggi, wa kana indallahi wajiha, namun tidak terhalangi untuk talabul ilm, belajar dari seseorang yang sesungguhnya bila dilihat daripada tingkatannya, Nabi Musa lebih tinggi tingkatannya. Tapi dalam hal-hal tertentu, Nabi Khidir lebih tahu. Tidak ada rasa sombong untuk talabul ilm. Tidak ada rasa gengsi untuk talabul ilm. Mengikuti apa kata Khidir dalam berita-berita yang disampaikannya, tampak sekali ketawaduan beliau di hadapan Nabi Allah Khidir. Luar biasa teladan yang diajarkan dalam kisah tersebut oleh Nabi Allah Musa dalam talabul ilm. Ikhwani fiddin rahimakumullah, wa rukubul bahri fi talabil ilm bal fi talabil istikhar minhu. Kata Ibn Hajar rahimahullah, dari situ pun diambil suatu faedah bahwa disyariatkan melakukan perjalanan sampai berlayar di lautan demi talabul ilm. Intinya adalah rihlah, berjalan di atas daratan, berlayar di atas lautan. Kalau sekarang naik pesawat demi talabul ilm, semuanya adalah bagian daripada rihlah. Ya, yang itu dikatakan oleh para ulama rahimahumullah sebagai da'bu as-salaf, kebiasaan para ulama as-salaf rahimahumullah. Bal fi talabil istikhar minhu, bahkan bukan hanya dalam bab menuntut ilmu dalam arti sebagai pemula baru dapat ilmu, tapi untuk memperbanyak. Nabi Allah Musa sudah banyak ilmunya, tapi tidak terhalangi dengan kondisi itu untuk talabul ilm, mencari ilmu syar'i, menambah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dikatakan pula oleh Al-Mawardi menukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala law kana ahadun yaktafi bil ilm laktafa minhu Musa. Kata beliau, seandainya ada seseorang yang bisa merasa cukup dengan ilmu, tentu Nabi Musa yang paling berhak untuk merasa cukup dengan ilmu. Karena seperti yang kita ketahui tadi, kedudukan beliau yang begitu tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Lamma qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, dan seterusnya. Yani ini ucapan Nabi Musa kepada Nabi Khidir, apakah boleh aku mengikuti engkau, yaitu agar engkau mengajarkan kepadaku, mimma 'allimta, dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, betapa tawadhu'nya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta diajari oleh Nabi Allah Khidir. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan tentu pada kisah-kisah para nabi yang lain juga sangat banyak menunjukkan kepada kita bahwa talabul ilm adalah tugas kita semua. Kita sebagai anak kecil, kita sebagai remaja, bahkan kita sebagai orang yang sudah tua sekalipun. Orang yang baru belajar, orang yang pertengahan belajar, bahkan orang yang sudah berilmu sekalipun. Bahkan Nabi sekalipun. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang perlu kita sadari. Kalau begitu, sepanjang hidup kita, seorang Muslim, kita sebagai Muslim, hidup kita tidak boleh lepas daripada ilmu. Tidak ada kata lulus dan telah selesai belajar dari ilmu agama. Kalau lulus dari pesantren, ada. Tapi kalau lulus dari talabul ilmi, tidak ada. Sampai akhir hayat baru selesai. Ikhwani fillah rahimakumullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, وَأَمَّا عُشَّاقُ الْعِلْمِ فَأَعْظَمُ شَرَفًا بِهِ وَعِشْقًا لَهُ مِنْ كُلِّ عَاشِقٍ لِمَعْشُوقِهِ وَأَمَّا عُشَّاقُ الْعِلْمِ Adapun mereka, orang-orang yang rindu terhadap ilmu, cinta kepadanya, fa'a'zamu syagafan bihi wa'ishqan lahu min kulli asyikin bima'asyukihi. Maka dia atau mereka adalah orang yang luar biasa kecintaannya, paling besar kerinduannya daripada setiap orang yang rindu terhadap yang dirindukan. Ya, ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah bukan omong kosong, bukan terlontar begitu saja dari lisan beliau, tapi betul-betul ucapan dari seorang yang berpengalaman. Dan beliau termasuk daripada usyakul ilm, orang-orang yang sangat merindukan dan mencintai ilmu. Banyak orang yang rindu terhadap sesuatu yang dirindukan, tapi rindunya talibul ilm dan usyakul ilm terhadap ilmu lebih mengalahkan segala-galanya. Min kulli asyikin bima'asyukihi. Wa kathiran minhum la yashghaluhu anhu ajmala suratin minal bashar. Banyak daripada usyakul ilm, para pecinta ilmu dan perindu ilmu, mereka tidak tersibukkan, mereka tidak terbelokkan dari ilmu tersebut sekalipun oleh seseorang yang parasnya paling bagus. Ya, yeah. Artinya kalau dia seorang lelaki yang sudah menjadi termasuk usyakul ilm, tidak akan terbelokkan cintanya kepada ilmu, rindunya kepada ilmu oleh seorang wanita yang cantik sekalipun. Begitu pula sebaliknya, kalau dia seorang wanita yang sudah sangat rindu kepada ilmu, cinta kepada ilmu, cintanya kepada ilmu tidak akan terbelokkan oleh lelaki yang tampan sekalipun. Itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, makna kalam beliau rahimahullah. وقال ايضا ولو صور العلم صوره لكانت اجمل من صوره الشمس والقمر. Seandainya ilmu itu diumpamakan atau diwujudkan dalam bentuk suatu pemandangan, dia akan lebih indah daripada matahari dan rembulan dalam keindahannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangan para ulama kita sesuatu yang sangat-sangat bernilai dan menyenangkan, merindukan. Karenanya para ulama rahimahumullah, mereka tidak pernah bosan dalam menuntut ilmu. Mereka tidak pernah jenuh dalam menuntut ilmu. Bahkan mereka jadikan umur mereka untuk ilmu, dan tidak rela sedikit saja dari umurnya terlewat sia-sia tanpa ilmu. Banyak pula dari mereka yang akhirnya habis harta bendanya karena untuk ilmu. Sekian banyak dari ulama yang demi ilmu dan dengan rela dan dengan lapang dada dan dengan legowo hidup dan sampai mati dalam kondisi rumahnya masih kontrak. Kenapa? Habis uangnya untuk ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, sampai-sampai dikatakan dalam ucapan-ucapan para ulama, man talabal hadis aflas. Kalau orang mencari ilmu hadis, mengorbankan dirinya, hartanya untuk hadis, dia akan habis-habisan. Akan habis-habisan. Karena perlu biaya banyak untuk melakukan perjalanan, untuk perbekalan, untuk membeli kitab. Sehingga pada akhirnya mungkin kehabisan hartanya karena menuntut ilmu hadis. Namun mereka tidak kemudian menyesal. Mereka tidak kemudian merasa bahwa ini sia-sia. Bahkan mereka berbangga dengannya. Mereka dengan sukarela mengorbankan semuanya. Karena ini menjadi hidup mereka. Itulah kehidupan mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah. Karenanya mereka punya semangat yang tinggi. Sementara orang-orang yang hidup belakangan kehilangan semangat ketika tidak mengikuti jejak dan jalan mereka. Al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah, beliau memberikan suatu gambaran dan perbandingan. Kanat himamul qudama minal ulama'i aliyah. Sungguh himamul ulama' al-qudama minal ulama' aliyah. Semangat orang-orang terdahulu dari para ulama adalah semangat yang tinggi. Tadullu alaiha tasanifuhum. Buktinya karya-karya mereka. Ya. Buktinya karya-karya mereka. Sebelum kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah, coba sedikit kita ingat. Kita yang mungkin santri yang sudah mulai mengerti kitab-kitab dan kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang panjang berjilid-jilid, coba sedikit saja kita ingat kitab para ulama. Yeah. Anggap misalnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita, kalau kita bicara umur, umur mereka bukan umur Nabi Nuh, ya kan? Umur mereka adalah umur umat ini, umat Nabi Muhammad, yang kurang lebih 60-an. Naik sedikit, kurang sedikit, kurang lebih. Umur orang di zaman ini dan umur orang di zaman itu kurang lebih sama. Tapi lihat karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya, banyak sekali karya beliau. Ambil contoh yang masyhur misalnya kitab Siyar A'lam An-Nubala. Satu judul ini, berapa jilid kitab itu? Kalau yang tercetak sekarang kurang lebih 23 jilid atau 24 jilid. Dengan daftar isinya mungkin 26 atau 25, kurang lebih. Dengan jilid-jilid yang besar. Yang lebih besar daripada itu kitab Tarikhul Islam. Lebih banyak lagi. Baru 2 judul. Ada kitab lain lagi, Tadhkiratul Fuqaha. 3 jilid besar. Kitab lain-lain lagi, Mizanul I'tidal, 4 jilid besar. Dan kitab-kitab yang lain, karya Az-Zahabi rahimahullah, yang mungkin lebih kecil, ya. Kita baru mengingat kitab-kitab beliau, membaca judul-judulnya, sudah kita lihat begitu banyak. Belum kita membaca kitabnya satu persatu. Mungkin kalau kita baca kitab itu saja, barangkali sampai kita mati belum tamat. Kita dengan model seperti ini, kita baca kitab beliau, sampai kita mati mungkin belum tamat. Tapi beliau menulis, bukan membaca. Berat mana menulis dengan membaca? Menulis artinya membuat karya tulis. Sebuah tulisan yang berbobot. Nah, bisa kita bayangkan. Itu salah satu dari ulama kita. Belum lagi nanti ulama-ulama yang lain. Ibnul Qayyim, Ibn Taymiyah, dan ulama-ulama yang lain. Nah, seperti kata Ibnul Jauzi rahimahullah, karya-karya mereka menunjukkan bahwa mereka punya semangat-semangat yang tinggi, himamun aliyah dalam talabul ilm. Allati hiya zubdatu a'marihim, yang ini menjadi intisari umur mereka. Ya, intisari umur mereka. Mereka rela dengan itu dan mereka rindu dengan itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita melihat umumnya masyarakat kita sekarang ini yang menjadi zubdatu a'marihim, intisari daripada umur hidup mereka, untuk apa? Untuk hal yang sifatnya duniawi. Syukur-syukur itu mubah. Ya, pertanian, perdagangan yang mubah misalnya. Kalau ternyata maksiat dan ternyata umumnya masyarakat ya, ya antara ini dan itu. Intisari daripada hidup mereka, umur mereka untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Jauh sekali dengan apa yang di atasnya para ulama kita rahimahumullah. Illa anna aktsarat tasanifihim dakarat, sayang. Ternyata mayoritas daripada karya-karya mereka itu hilang. Li'anna himamat tullab dha'ufat, karena semangat murid-murid, semangat orang-orang yang datang belakangan lemah. Sehingga kitab yang banyak kurang terbaca. Ya. Karenanya kurang terperhatikan. Karenanya akhirnya bisa hilang. Entah dimakan rayap, entah hilang entah kemana. Hal ini li'anna himamatullab za'ubat. Karya-karya mereka ini banyak yang hilang karena semangat para tulabul ilm melemah. Fasaru yatlubuna al-mukhtasarat wala yanshatuna lil-mutawwalat. Sehingga mereka, para tulab, hanya mencari yang ringkas-ringkas saja dan meninggalkan kitab-kitab yang besar dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ini ucapan Ibnul Jauzi rahimahullah di masa itu, bagaimana dengan kita di masa sekarang? Kayaknya terlalu jauh, ya. Karena sekarang yang mukhtasarat saja sudah dinilai besar dan panjang oleh orang-orang sekarang. Kitab satu jilid misalnya 200 halaman, 300 halaman. Oh, tebal sekali. Baru melihat kitabnya sudah malas membacanya. Padahal kitab-kitab seperti itu nanti kita akan mungkin ya kalau sempat kita baca. Ya, mungkin dalam satu majelis selesai dibaca oleh para ulama. Sahih Bukhari yang sekian jilid mungkin dibaca beberapa majelis oleh para ulama. Tapi kita melihat yang 200 halaman, 300 halaman, tebal sekali. Ya. Zaman sekarang dengan adanya teknologi ini, teknologi-teknologi HP-HP pintar ini, tambah orang semakin malas. Ya. Karena pengin baca hanya faedah-faedah ilmiah yang hanya satu lembar layar HP. Dua lembar layar HP, tiga lembar layar HP, sudah. Selebihnya berat. Mau baca kitab, sudah, kitab hanya dipajang, di rak-rak. Majalah dipajang di meja, di rak buku, dan sejenisnya. Berat rasanya membuka lembaran-lembarannya. karena lebih terbiasa dengan faedah-faedah ringkas. Nah, memprihatinkan, ahibati fillah rahimakumullah, kita sangat merasa kita tidak berupa apa-apa kalau kita membaca apa yang ditulis oleh para ulama kita rahimahumullah. Apa artinya kita? Buku-buku kita punya, tapi kita berpikir, ya, kapan dibacanya? Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, hendaknya ini menjadi keprihatinan kita untuk kemudian kita berbuat. Untuk kemudian kita bersemangat, ya, mengikuti jejak para ulama kita. Jangan jadi orang yang semangatnya rendah. Kalau kita bisa terbang, kenapa kita berjalan saja? Allah beri kepada kita kekuatan. Allah beri kepada kita fasilitas. Gunakan fasilitas, kekuatan untuk meraih yang lebih tinggi. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sana juga banyak ucapan-ucapan para ulama kita rahimahumullah yang menunjukkan semangat mereka dalam talabul ilm. Dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, "Qila lis-Sya'bi, min aina laka hadzal ilm kullih?" Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullah, seorang ulama besar. Beliau ditanya, dari mana ilmu ini seluruhnya? Yani sebesar ini, sebanyak ini ilmu yang kau dapatkan. Beliau menjawab, binafsi al-i'timad was-sayri fil bilad wa sabrin ka sabri al-jamad wa bukurin ka bukuri al-ghurab. Diperoleh ilmu itu yang sebanyak itu, maksudnya binafsi al-i'timad, dengan tidak berleha-leha, kalau bahasa kita kurang lebih semana itu. I'timad bersandar, malas, ya, tidak mau gerak, enggak mau bangkit, enggak mau berjalan, apalagi rehlah jauh. Tinggalkan itu semua. Harus bangkit dan berbuat. Wasairi fil bilad, dengan berjalan, melakukan rehlah, perjalanan-perjalanan jauh ke negeri-negeri. Wa sabrin ka sabril jamad, dengan sabar, ibaratnya seperti sabarnya benda mati. Terus tekun membaca buku, ya, enggak gerak-gerak dari tempatnya, enggak beranjak darinya. Duduk di majelis ilmu terus sekalipun lama bersabar. Sabrun ka sabril jamad, sabar ibarat sabarnya benda mati. Wabukurin kabukuril ghurab, dan berpagi-pagi dalam melakukan aktivitas seperti al-ghurab, burung gagak. Nah, diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Para ulama kita rahimahumullah yang masyhur dari para ulama hadis, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, ya, melakukan perjalanan yang bila dihitung sebagaimana dikisahkan putranya, kalau hitungan kita sekarang itu, ya, bisa 1000 kilometer lebih. Ya, 1000 kilometer lebih. Itu kalau kita mungkin dari ujung Pulau Jawa sana ke ujungnya, jalan kaki, ya, kadang naik unta, dan lebih daripada itu beliau. Untuk apa? Untuk talabul ilm, mencari hadis-hadis. Ya, kata beliau, menceritakan kepada anaknya, awwalu sanatin kharajtu fi talabil hadis aqamtu sab'a sinin. Pertama kali saya keluar mencari hadis berapa lama? 7 tahun. Apakah setelah itu kemudian lulus selesai? Sekarang sudah tidak lagi mencari ilmu. Sudah 7 tahun. Kalau kita mondok berapa tahun? Ya. Baru 2 tahun sudah pengin istirahat dulu. 4 tahun sudah bosan, jenuh. Ya. Padahal di pondok fasilitasnya Masya Allah. Tidurnya di kasur. Ya. Makannya disediakan. Ya. Bahkan sebagian pesantren pakaiannya dicucikan dan seterusnya. Baru berapa bulan sudah jenuh. Baru berapa tahun sudah jenuh. Apa ini? Ya, semangat apa ini? Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah pertama kali keluar 7 tahun. Enggak pulang. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain di bawah terik matahari. Di atas padang pasir yang kering keruntang. Perbekalan yang seadanya. Semuanya itu dijalani demi ilmu. Mencari hadis Nabi SAW. Bagi mereka hadis di antaranya. Dan bagi para ulama kita sebagian mengatakan. Ya, beratnya kitab-kitab yang saya punya. Lebih berharga buat saya daripada emas seberat kitab-kitab itu. Itulah para ulama. Ahsaitu ma masyaitu ala qadami ziyadatan ala arfi ala alfi farsakh. Kata beliau, saya hitung. Ketika itu jarak yang saya jalani dengan dua kaki saya lebih daripada 1000 farsakh. Ya. 1000 farsakh. Ya. Bukan 1000 kilo. Tadi saya katakan 1000 kilo itu Pulau Jawa sudah ya, kurang lebih ya kan? 1000 kilometer. Ini 1000 farsakh, kurang lebih 3 kalinya. Ya, 1 farsakh kurang lebih mungkin sekitar 3 kilo kalau enggak salah. Coba nanti bisa kita cek kembali pelajaran berikutnya nanti. Ya. Lam azal ufsi hatta lamma zada ala alfi farsah tarabtuhu. Terus saya hitung itu. Jarak itu. Ketika lebih daripada 1000 sudah saya enggak ngitung lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kalau kita bayangkan sejenak, bagi kita kayaknya hal yang mustahil. Itu hanya seperti cerita. Apa mungkin? Ya. Tapi ini kenyataan. Ini bukan cerita omong kosong. Bukan cerita yang dibuat-buat. Nah, kalau seperti ini ulama kita, lalu kita melihat diri kita. Apa yang sudah saya lakukan? Betapa sedikitnya amal yang kita lakukan. Betapa kecilnya talabul ilm yang sudah kita jalani. Luar biasa para ulama kita rahimahumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau ini sudah menakjubkan kita, di sana masih banyak yang lebih menakjubkan. Al-Hafidz Ibnu Mandah rahimahullah, Abu Abdullah, muhaddits al-Islam, rahala fi talab al-ilm wa umruhu 20 sana. Al-Hafidz Ibnu Mandah, beliau punya kitab-kitab di antaranya Kitab Al-Iman, Kitab At-Tauhid karya Ibnu Mandah. Rahala fi talab al-ilm wa umruhu 20 sana. Mulai berangkat pergi dalam talabul ilm berumur 20 tahun. Ya, mulai rihlahnya. Perjalanan keluar umur 20 tahun. Wa umruhu 20 sana. Waraja'a wa umruhu 65 sana. Ya. Kemudian pulang umurnya sudah berapa? 65 sana. 65 tahun. Ya. Jadi 65 kurangi 20 berapa? 45. Ya kan? Wa kanat rihlatuhu 45 sana. Jadi rehlah beliau 45 tahun. Ya. Tadi seperti saya katakan, kalau kita membaca seperti ya, kisah-kisah khayal. Tapi ini betul-betul ulama kita melakukannya rahimahumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi itulah semangat dalam talabul ilm. Kalau kita tidak bisa persis seperti yang mereka lakukan, ya kita berusaha untuk mencontoh perilaku mereka itu. Keistiqomahan mereka itu. Kalau sampai umur 65 tahun, barangkali sebagian dan umumnya orang-orang kan sudah apa? Wafat. Artinya ya, sepanjang hidup mereka talabul ilm. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah sampai mengatakan walam a'lam ahadan kana awsa'a rihlatan minhu. Saya enggak ketahui ada seorang yang lebih luas perjalanannya, lebih jauh perjalanannya daripada Ibnu Mandah rahimahullah. Wala akthar haditsan minhu. Saya tidak pernah tahu yang lebih banyak hadisnya daripada beliau. Ma'al hifdi wa thiqah. Dengan hifdz wa thiqah. Bukan hanya banyak hadis, tapi kekuatan hafalan dan kesikohan ya, sangat dipercaya. Fa balaghana anna iddat syuyukhihi 1700 syekh. Sampai berita kepada kami jumlah guru beliau adalah 1700 guru. Ya, antum gurunya berapa? Ya, karena memang zaman sekarang pun sudah sulit guru, ya. Beliau 1700 pergi ke tempat mencari hadis darinya, dapat sekian hadis, pergi lagi cari seorang syekh, hadis Nabi dicari. Terus begitu sampai 1700. Ya, kurang lebih. Ikhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi itu ulama kita seperti itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan ini seperti yang tadi kita katakan da'bu man salaf, kebiasaan ulama kita. Ya. Ini adalah kebiasaan ulama kita. Dan kita kalau mau mengikuti, ya mengikuti mereka. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, telah dicontohkan hal-hal seperti ini, kesungguhan dalam talabul ilm, menuntut ilmu agama, semangat dalam talabul ilm, semangat dalam menuntut ilmu agama oleh para pendahulu kita tadi, sejak para nabi, Nabi Musa, ya. Kemudian juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu semangat dalam hal ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan atau disebutkan riwayat dari beliau, kana idza tala qawlahu ta'ala wa qur rabbi zidni ilma qala allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqina. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan beliau termasuk ulama di kalangan sahabat, ya, bukan ulama di kalangan orang-orang awam, tapi ulama di kalangan sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ketika membaca firman Allah Azza wa Jal, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Beliau langsung berdoa, ya Allah, Allahumma, zidni, tambahkan kepadaku, ilman, ilmu. wa imanan dan iman, wa yakinan dan yakin. Beliau radhiyallahu anhu yang hafal dari Nabi SAW langsung sekian surat-surat Al-Quran, langsung dari lisan Nabi SAW yang mulia. Beliau sebagai orang yang sangat mengerti ayat-ayat di mana dan kapan turunnya. Dengan semangatnya beliau mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada ilah selainnya, ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina nazalat, tidaklah turun suatu surat dari kitabullah kecuali saya tahu di mana turunnya ayat itu. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fi man unzilat, tidak pula suatu ayat diturunkan, suatu ayat dari kitabullah diturunkan kecuali saya pun tahu diturunkan kepada siapa, artinya terkait dengan siapa. Ayat ini misalnya ayat zihar turun terkait dengan Aus ibn Shamit misalnya dan istrinya. Ayat ini turun terkait kejadian demikian, fulan. Tidak ada satu ayat pun turun kecuali saya tahu terkait dengan siapa waktu itu. Ya, walaupun secara makna tentunya ya terkait dengan kita semua. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughuhu al-ibil la raqibtu ilai. Seandainya saya tahu ada seseorang yang lebih tahu daripadaku tentang kitabullah yang bisa dicapai perjalanannya dengan perjalanan unta, saya akan datangi, saya akan belajar. Ucapan ini bukan berarti beliau sombong, tidak ada yang lebih tahu daripada saya, bukan. Tapi sebatas pengetahuan beliau, beliau mengetahui ini, dan kalau ada yang lebih tahu, saya akan belajar. Selama masih bisa ditempuh dengan perjalanan unta, saya akan lakukan. Ini yang tadi kita sebutkan bahwa ini yang namanya ilmu agama tidak terbatas oleh umur. Tidak terbatas oleh perolehan ilmu. Saya sudah banyak, saya cukup, tidak ada. Abdullah bin Mas'ud yang sudah seperti itu masih mau belajar seandainya dia tahu. Ada orang yang mengetahui lebih daripada beliau, beliau akan mendatanginya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah seorang sahabat juga yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan periwayat hadis Nabi yang paling banyak secara mutlak. Demikian kata ulama rahimahumullah. Ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena semangat beliau dalam talabul ilm. Beliau sampai tidak bekerja. Bukan karena malas. Ketika orang bekerja dengan pertanian, dengan perdagangan, beliau tidak mau. Bukan karena malas. Tapi karena takut ketinggalan faedah ilmiah dari Nabi. Sehingga beliau menjadi ahlus sufah, tinggal di masjid. Nah, beliau sendiri ketika itu. Ya. Dalam arti sendiri, ya beliau memikirkan pribadi beliau. Mungkin ketika itu belum menikah, wallahu alam, perlu dicek kembali ya dalam sejarah beliau. Ala kulli hal, sampai dikatakan ya beliau tidak makan kecuali kalau ada yang memberi makan. Kalau tidak, rela lapar. Rela enggak makan. Demi terus berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari hadis Nabi. Nah, semangat yang seperti ini luar biasa. Nah, suatu saat beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu? Ya. Paling senang mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat nanti. Nabi mengatakan sebelum menjawab, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Sungguh aku telah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada yang akan bertanya tentang ini seorang pun sebelum engkau. Bayangkan, Nabi sudah menduga ini pasti bab ini yang bertanya adalah Abu Hurairah. Kenapa sampai Nabi punya dugaan seperti itu? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Karena saya melihat betapa semangatmu terhadap hadis Nabi. Sangat semangat mencari hadis. Bertanya kepada Nabi, mendengar dari Nabi. Sampai terbentuk dalam diri Rasulullah SAW bahwa ini yang bakal bertanya pertama adalah Abu Hurairah. Karena dia yang sangat semangat dalam menuntut ilmu hadis. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat semuanya. Badruddin Al-Aini mengatakan dalam kitab Syarah Al-Bukhari Umdatul Qari, fihi al-hirsu 'ala al-'ilmi wal khair. Di dalam kisah itu terdapat suatu pelajaran pentingnya semangat dalam memperoleh kebaikan dan ilmu. Al-'ilm wal khair. Fa innal harisa yablughu bi hirsihi ila al-bahthi 'anil ghawamit wa daqiqil ma'ani. Orang yang semangat, dengan semangatnya dia berusaha mencari ilmu sampai ilmu-ilmu yang detail. Li'anna adh-dhawahir yastawi an-nasu fi su'ali 'anha. Karena ilmu-ilmu yang global-global, orang-orang pada umumnya akan sama. Ya. Anggap misalnya rukun iman antara orang yang paling alim dengan orang yang paling awam dari muslimin, sama enggak pengetahuannya tentang rukun iman, berapa jumlah rukun iman? Ya sama. Tidak, kalau alim rukun iman di pandangan dia ada 10, 20, tidak. Tetap rukun iman ya diketahui oleh seorang alim ya 6. Rukun iman diketahui oleh seorang yang awam juga 6, sama. Tapi untuk perincian rukun iman sampai lebih detail, yang tahu siapa? Ulama, orang awam tahu hanya singkat-singkat saja. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Aini rahimahullah, bahwa seorang yang semangat dalam talabul ilm, dia berusaha mencari ilmu terus masuk lebih dalam. Karena untuk yang lapisan atas dalam arti zawahir, ya, dasar-dasar ilmu, orang-orang semuanya sama. Ya. Wa ma la tufa min al-ma'ani la yas'alu 'anha illa ar-razih. Fa yakunu dhalika sababan lil fa'idah wa yatarattab 'alayha ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaum al-qiyamah. Adapun ilmu yang lebih dalam, lebih lembut, ya, maka tidak akan bertanya tentangnya kecuali orang-orang yang sudah kokoh dalam ilmu, dan itu membuat ia punya faedah yang lebih, dan ia dengannya akan memperoleh pahala yang lebih besar, yakni dengan diajarkan kepada manusia, dengan memberikan fatwa kepada manusia dan lain-lain. Ikhwanul Fiddin rahimakumullah, di sini kita juga akan membaca sekian banyak insyaallah kisah-kisah dari para ulama kita, walaupun itu kisah-kisah singkat, tapi ini sangat menggugah kita semuanya untuk terus beristiqamah, untuk terus melanjutkan talabul ilm dengan semangat. Ya. Kalau tadi kita sebutkan beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ternyata murid-murid para sahabat, murid-murid Abdullah bin Mas'ud, murid-murid Abdullah bin Abbas, mereka juga punya semangat-semangat tinggi. Disebutkan, ya, di antaranya adalah Imam Mujahid bin Jabr radhiyallahu rahimahullah. Beliau dikenal sebagai ulama dalam berbagai bidang, terutama tafsir. Beliau murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Al-A'mash, kana mujahid la yasma'u bi'ujubatin illa dhahaba liyanzura ilaiha. Dhahaba ila Hadramaut liyara bi'ra barhut atau nam. Wa dhahaba ila Babil wa 'alayhi walin. Dikatakan oleh Al-A'mash rahimahullah, Al-Imam Mujahid tidaklah mendengar suatu hal yang menakjubkan, membuat orang penasaran, kecuali beliau pergi ke sana untuk melihat. Yani terkait dengan beberapa yang disebutkan dalam ilmu. Misalnya disebutkan tentang sumur di Yaman, Hadramaut, sumur Al-Barhut. Tidak cukup beliau hanya membaca dalam kitab, beliau pergi ke sana untuk melihat ya tentang sumur itu. Disebutkan dalam kitab-kitab tentang negeri Babil, beliau pun datang ke sana. Di zaman itu seperti kita tahu, perjalanan-perjalanan jauh yang penuh dengan rintangan-rintangan di jalan. Kemudian disebutkan oleh yang lain, Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah, beliau sebagai seorang ulama hadis yang juga sangat dikenal. Nama beliau bukan nama yang asing bagi kita. Al-Azhari rahimahullah menyebutkan tentang Al-Imam Ad-Darqutni, kana Ad-Darqutni zakiyan. Imam Ad-Darqutni ini seorang yang cerdas. Idza dzakara syai'an min al-'ilm ayya naw'in kan, wujida 'indahu minhu nasibun wafir. Kalau disebutkan suatu ilmu, ilmu apa saja, maka kita akan dapati ilmu itu telah ada pada Ad-Darqutni, dan beliau tahu banyak tentangnya. Mau bicara nahwu, beliau tahu banyak tentang ilmu nahwu. Sharafiyah, hadithiyah, tafsir, hadith, dan berbagai ilmu. Jadi bukan hanya menguasai bidang ilmu tertentu. Ilmu apa saja akan didapati pada beliau, ternyata beliau menguasai. Laqad haddatsani Muhammad ibn Talha annahu hadara ma'a Ad-Darqutni da'watan fajara dhikrul akalah. Contoh disebutkan oleh Az-Zahri bahwa menyampaikan kepada saya Muhammad bin Talha bahwa beliau bercerita suatu saat bersama Ad-Darqutni dalam suatu undangan makan. Maka di saat berkumpul, pembicaraan pun mengalir tentang al-akalah, bab orang-orang yang makan, ya, hadis-hadis tentang itu dan seterusnya, cerita-cerita tentang itu dan seterusnya. Fandafa Ad-Darqutni yuridu nawadir al-akalah hatta qata'a aktsara lailatihi bidzalik. Maka langsung Ad-Darqutni ya keluar dengan ilmunya. Tersebutlah dari beliau berbagai riwayat tentang ya bab ini sampai mayoritas waktu malam digunakan oleh beliau untuk menyebutkan ilmu tentang itu. Seolah-olah tanpa persiapan ya, langsung keluar riwayat-riwayat tentang itu. Luar biasa. Dan memang Ad-Darqutni dalam bab hifdz luar biasa. Mizan menjadi timbangan bagi yang lain. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah, ini para ulama. Bukan beliau tanpa persiapan, tapi beliau persiapannya tiap hari. Dalam arti apa? Ilmu itu terus diulang-ulang, dipelajari, dibaca, dihafal dari waktu ke waktu, semua bidang ilmu. Sehingga semua hidupnya adalah persiapan ilmu. Ya. Jadi ketika ada sesuatu masalah, langsung keluar, mengalir. Rahimahullah, rahmatan wasiah. Diriwayatkan dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari. Hafidhul Qur'ana wali sab'u sinin. Wa ma min ilmin fi 'alamillah illa waqad nadartu fihi wa hasaltu minhu ba'dahu aw kullahu. Saya telah hafal Qur'an umur 7 tahun. Dan tidaklah ada suatu ilmu di alam ini kecuali saya mempelajarinya dan telah kuhasilkan darinya berbagai ilmu di bidang-bidangnya, baik menyeluruh atau semuanya. Nah, ini menunjukkan semangat mereka dalam meluaskan ilmu mereka setelah mereka mempelajari ilmu-ilmu yang utama, ilmu-ilmu yang didahulukan, kemudian berkembang. Nah, sampai berbagai bidang ilmu mereka ketahui. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa Ibnu Taimiyah? Dalam berbagai bidang beliau juga menguasai. Beliau sampai dijuluki Syekhul Islam. Ya. Dijuluki Syekhul Islam. Kenapa? Karena keilmuan beliau. Syekhul Islam. Sebagian masyayikh kadang mengatakan, ya, beliau itu syarihul Islam, pensyarah Islam. Karenanya para ulama kita rahimahumullah menasihatkan untuk kita banyak membaca buku-buku beliau dan murid beliau Ibnul Qayyim rahimahumullah. Nah, karena memang beliau luar biasa, ya, ayah min ayatillah fi hadzal kaun. Ya, tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di alam ini. Manusia, tapi luar biasa. Ikhwan fi din rahimakumullah. Tentu banyak kisah tentang beliau rahimahullahu taala dalam bab ilmu ini. Di antaranya ya, disebutkan dalam kitab Al-Jawahir wa Durar dari Al-Qadhi Syamsuddin, beliau mengatakan, سمعت الشيخ علاء الدين البسطامي ببيت المقدس. Saya mendengar Syekh Alauddin Al-Bistami di Baitul Maqdis. Yaqulu wa qad sa'alahu. Dia mengatakan, ketika ada seorang bertanya, hal ra'aita Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah? Apakah Anda pernah melihat Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah? Anda pernah melihat? Faqala na'am. Dia menjawab, iya. Saya pernah melihat beliau. Faqultu atau qultu, kaifa kanat sifatuhu? Pertanyaan berikutnya, Ibnu Taimiyah itu seperti apa? Dia menjawab, hal ra'aita qubbata sahrah? Kamu pernah melihat kubah yang di Baitul Maqdis itu? Kubah sahrah. Dia menjawab, iya, pernah melihat. Qal kana ka kubbatis sakhra muli'a kutuban laha lisanun yantik. Dia bisa diibaratkan seperti kubah yang penuh dengan buku. Kubah yang besar penuh dengan buku tapi punya lisan bicara. Ibaratnya begitu. Jadi dia seperti perpustakaan, ya, yang isinya buku-buku, kapan mau keluar isinya keluar. Mau bicara apa saja, beliau pada bidangnya. Dan mengalahkan orang-orang yang di bidang itu. Bicara nahu. Ya. Bicara nahu misalnya. Beliau membidangi dan bisa melebihi orang-orang ahli nahu. Dan terbukti beliau mengkritik si Bawaih dan lain-lain. Sekian banyak kritikan. Yang mereka adalah ahli-ahli nahu yang terdahulu. Ya. Bicara bab lain, misalnya membantah ahli filsafat, kalah semua. Padahal beliau bukan seorang ahli filsafat. Ya, ketika orang-orang bicara tentang Islam dengan akal, dengan teori-teori filsafat, semuanya dipantau oleh beliau. Padahal beliau bukan orang filsafat. Dan begitu pula pada bidang-bidang yang lain. Sampai dikatakan akhirnya seperti ini, ibarat ya sebuah perpustakaan. Ya, ibarat kubah besar di dalamnya penuh buku dan punya lisan untuk bicara, mengungkapkan apa yang di dalamnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dikatakan pula oleh Al-Mawardi sebagai suatu nasihat. Beliau sebutkan dalam kitab Adabud Dunya Waddin, menasihatkan para thullabul ilm, "Wa la yaqna'u min al-'ilmi mimma adra." Jangan seorang thalibul ilm itu merasa cukup dengan ilmu yang telah dia pelajari. Ya. Semangat terus belajar dan beli kitab-kitab, ya. Jangan kita mengandalkan kitab yang dipelajari di kelas. Bagi para santri, ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Banyak para santri-santri yang belajar agama, membaca kitab-kitab, tapi jangan puas dengan itu. Jangan puas dengan itu. Jangan cuma punya buku pelajaran yang di kelas. Ya, buku pelajaran-pelajaran yang di kelas-kelas ibarat kunci saja. Itu kunci untuk masuk ke rumah. Setelah itu masuk ke rumah, perpustakaan. Nah, banyak buku di situ. Ya. Beli buku-buku agama. Perluas wawasan agama, ilmu agama. Nah, ini nasihat para ulama. La yaqna' minal ilmi bima adrak. Jangan merasa puas dengan ilmu yang dia sudah peroleh. Ya. Dan Nabi SAW katakan dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, "Man humani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunia." Memang ada dua orang, dua golongan manusia yang enggak pernah puas. Siapa itu? Talibu ilmin dan talibu dunia. Pencari ilmu dan pencari dunia. Nah, pencari dunia seperti kita tahu banyak di hadapan mata kita. Teman kita, tetangga kita, saudara kita bahkan sebagiannya. Ada yang menjadi talibu dunia. Hidupnya dunia dan dunia. Persaingan dalam perdagangan, dalam kepemilikan, dan terus sampai matinya masih sibuk dengan itu. Gak pernah puas. Dan ini mazmum, tercela. Yang pertama adalah talibu ilmin. Tadi yang kedua. Yang pertama adalah talibu ilm, penuntut ilmu. Juga gak pernah akan puas kalau dia betul-betul talibu ilm. Bukan nisfu talibu ilm. Kalau setengah talibu ilm, ya mungkin akan puas, ya. Cukuplah saya sekarang mau, ya, cari ma'isyah dan cukup belajarnya, enggak mau belajar lagi. Ya, ini mungkin nisfu talibu ilm atau rubu talibu ilm. Setengah talibul ilm atau seperapatnya atau sepersekiannya. Tapi talibul ilm yang hakiki enggak akan pernah puas. Nah, ulama-ulama tadi yang kita sebut dan yang nanti akan kita sebut insyaallah sampai akhir hayat mereka. Mereka enggak pernah puas. Terus mencari dan terus mencari. Selanjutnya kata Al-Mawardi rahimahullah, "Li'anna al-qana'ata fihi zuhdun." Karena merasa puas dengan ilmu, ini berarti zuhud terhadap ilmu. Wazuhdu fihi tarkun. Dan zuhud terhadap ilmu artinya meninggalkan ilmu. Watarku lahu jahlun. Dan meninggalkan ilmu sama dengan kebodohan. Waqad qala ba'dul hukama, Alaika bil ilmi wal iktsari minhu. Dan sebagian ulama telah mengatakan, alaika bil ilmi wal iktsari minhu. Hendaknya kamu betul-betul belajar ilmu dan memperbanyak al iktsar minhu. Memperbanyak darinya. Fa inna qalilahu asbahu syai'in bi qalilil khair. Karena sedikitnya ilmu sangat mirip dengan sedikitnya kebaikan. Wa katsiruhu asbahu syai'in bi katsirihi. Dan banyaknya ilmu sangat serupa dengan banyaknya kebaikan. Walan ya'iba al-khaira illa al-killah. Dan tidak akan ada yang mencela kebaikan kecuali sedikit orang. Itu orang-orang yang enggak baik yang akan mencela kebaikan itu. Ya. Yes. Dan seterusnya. Karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya dalam ucapan beliau yang masyhur mengatakan, saat ada pertanyaan ila mata tatlubul ilm, sampai kapan engkau akan belajar wahai Imam Ahmad, beliau mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah, sejak mahbarah tempat tinta. Mungkin beliau maksudkan sejak kecil saya belajar menulis ya, pakai tinta itu ya, dicelupkan belajar nulis sejak kecil. Ilal maqbarah, sampai nanti di kuburan, sampai mati maksudnya. Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sayyidul Khatir juga mengatakan, afdalul asya' at-tazayyud min al-ilm. Sebaik-baik urusan itu adalah memperbanyak tambahan ilmu. Fa innahu man iktasara 'ala ma ya'lamuhu fa dhannahu kafiyan istabadda bi ra'yihi. Siapa yang mencukupkan dengan yang sudah dia tahu dan menyangka ini sudah cukup, maka dia nanti akan yakni semena-mena dengan pendapatnya, merasa ini yang benar, yang lain salah, memaksakan apa yang dia maukan dan seterusnya. Karena dia sempit wawasan ilmunya. Ada masalah-masalah yang dia belum tahu. Ada pendapat-pendapat ulama yang lebih kuat yang dia belum kuasai. Wa sara ta'zimu li nafsi mani'an min al-istizada. Kemudian kalau sudah begitu, dia merasa besar. Akhirnya perasaan ini membuat ia tidak mau menambah. Nah, ini ada unsur kesombongan akhirnya. Dan orang yang sombong akan terhalangi dari talabul ilm. Seperti yang dikatakan al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, la yatlubul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa menuntut ilmu seorang yang pemalu dan sombong. Pemalu enggak bisa talabul ilm karena malu. Mau ke majelis ilmu saja malu. Mau bertanya sesuatu yang dia belum paham malu. Malu yang begini ya, ini sungguhnya kelemahan. Ya, dan membuat dia tidak bisa talabul ilm. Yang kedua adalah mustakbir, sombong. Merasa dirinya lebih daripada yang lain. Kenapa dia sombong? Karena di antara sebabnya sudah merasa cukup dengan ilmunya. Sehingga ia terhambat untuk melanjutkan talabul ilm dari orang-orang. Ya, apalagi dari orang yang dianggap lebih rendah. Dan ini sangat bertentangan dengan para ulama kita rahimahumullah. Tadi kita sebut bagaimana kisah Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Yang Nabi Musa afdal daripada Nabi Khidir. Karenanya para ulama rahimahumullah, seseorang tidak dikatakan betul-betul sebagai rabbani, ya, betul-betul orang yang pendidik yang bagus, ya, yang apa terpuji sampai dia belajar dari orang yang sederajat atau yang tidak akan matang dalam ilmu kayambul, kecuali belajar dari orang yang sederajat, orang yang lebih tinggi dan orang yang lebih rendah. Nah, jadi seperti kata Ibnul Jauzi di sini, kalau ada orang yang merasa cukup dengan ilmunya, akhirnya merasa dirinya tidak perlu lagi belajar, terhambat dari tambahan-tambahan ilmu. Wal mudzakarah tubayyin lahu khata'ahu. Sementara kalau dia mau mudzakarah, belajar lagi akan semakin tampak salahnya. Dia baru akan tahu, oh saya ternyata belum paham. Oh saya semakin mengerti masalah ini. Selama ini saya ya masih memahami dengan pemahaman yang belum lengkap. Ya, sehingga seperti yang kita tahu ya di masyarakat kita diumpamakan orang yang semakin berilmu ibarat padi, ya kan? Semakin tua, semakin berat, semakin menunduk. Ya, bukan semakin tegak dan sombong. Nah, begitulah memang para ulama rahimahumullah. Ikhwan fil din rahimakumullah. Para ulama kita rahimahumullah sampai akhir hayat mereka tidak lepas daripada ilmu. Mereka ulama-ulama besar, bukan orang-orang yang baru belajar. Diriwayatkan Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah dalam kitab Al-Jawahir Al-Mudhiyah, juga disebutkan dalam kitab yang lain, datang kepada Abu Yusuf ini murid Abu Hanifah, ya, murid Abu Hanifah, murid termasuk yang senior atau bisa dikatakan yang paling senior, dalam arti selalu disebutkan nama beliau. Nah, datang kepada beliau murid beliau, sang murid mengatakan dalam kisahnya, ataitu a'uduhu, saya waktu itu datang kepada beliau untuk menjenguk. Saat itu Abu Yusuf rahimahullah sakit. Fawajadtuhu mughman 'alaihi, saya dapati waktu itu beliau sedang pingsan, tidak sadar. Falamma afaqa qala li, kemudian saat beliau bangkit, ya, tersadarkan, sadar, bangun, beliau melihat ada muridnya, langsung dia tanya, ya Ibrahim, ayyuhuma afdal fi ramyil jimar, an yarmiyaha ar-rajulu rajilan aw rakiba. Wahai Ibrahim, mana yang lebih utama dalam bab melempar jumrah? Ya, waktu haji melempar jumrah, mana yang lebih utama? Apakah seseorang melemparnya dengan tidak berkendaraan atau dengan berkendaraan? Sang murid mengatakan rakiban, yang afdal ya sambil berkendaraan. Faqala akhta'ta, dia mengatakan kamu salah. Akhirnya murid itu pun menjawab dengan jawaban kedua, kalau begitu yang afdal ya sambil berjalan, tidak berkendaraan. Abu Yusuf mengatakan akhta'ta, kamu salah lagi. Akhirnya murid ini pun mengatakan, lalu mana yang benar? Tolong sampaikan kepada kami. Beliau mengatakan, amma man yuqif indahu lid-du'a fal afdal an yarmiyahu rajila. Kalau ada yang melempar jumrah kemudian ingin berhenti dan berdoa setelah melempar, bagi dia afdalnya dengan berjalan kaki. Wa amma ma kana la yuqif indah fal afdal an yarmiyahu rakiba. Tapi kalau ada yang mau melempar jumrah lalu langsung berjalan. Dia enggak mau berdoa di situ. Maka yang afdal baginya melimparnya dengan berkendaraan. Ini jawabannya. Tsumma qumtu min indi. Setelah itu selesai, si murid pamit pergi. Falamma balagtu baba jari, ketika sampai di pintu rumah, sami'tu surah alaihi, saya sudah dengar cerita keluarganya. Ternyata Abu Yusuf meninggal rahimahullah. Ya. Lepas daripada bab ini, mana yang lebih afdal, kita enggak bahas fikihnya ini. Ya. Perlu didalami mana yang lebih afdal, tapi kita akan mengambil pelajaran daripada semangat para ulama. Lihat. Di akhir hayatnya, kondisi beberapa detik kemudian ia mati, meninggalkan dunia ini. Kondisi dalam keadaan dia sakit, ketika dijenguk mati pingsan. Bangun dari pingsannya langsung ilmu yang keluar. Masailul ilm. Masalah-masalah dalam ilmu. Mudzakarah, mengingat ilmu dengan muridnya. Ya. Seperti dikatakan muridnya, belum keluar dari rumah atau belum jauh darinya, baru di pintu sudah terdengar beliau wafat. Rahimahullah. Nah, inilah para ulama. Ya, sampai akhir hayatnya mereka masih bersama ilmu. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Kalau tadi kita berkisah tentang ini Abu Zur'ah Ar-Razi, tadi kita berkisah tentang Abu Hatim, dan kedua ulama ini qarinan, ya, selalu berdua. Ibnu Abi Hatim Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah menceritakan, dia mendengar dari sang ayah Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim sama namanya dengan Imam Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris. Abdurrahman mendengar dari ayahnya Abu Hatim, yang Abu Hatim adalah teman daripada Abu Zur'ah. Mata Abu Zur'ah mabtunan ya'raku jabinuhu fin naza'. Abu Zur'ah wafat dalam keadaan mengidap suatu penyakit di perutnya. Beliau meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat. Dan disebutkan pula beliau meninggal karena ta'un. Wallahu a'lam. Nah, ini semua kalau kita perhatikan sebab-sebab atau tanda-tanda seseorang apa? Husnul khatimah. Tiga-tiganya. Abu Hatim melanjutkan kisahnya ketika beliau menjenguk temannya Abu Zur'ah ini bersama sahabat yang lain Muhammad bin Muslim bin Warah, datang menjenguk sang teman Abu Zur'ah Ar-Razi yang dalam kondisi di akhir hayatnya. Abu Hatim mengatakan kepada Muhammad bin Muslim bin Warah, "Ma tahfadhu fi talqinil mauta." Ya. Apa yang kau hafal tentang hadis? Apa yang kau hafal dari suatu hadis tentang mentalkin orang yang akan mati? Ya, jadi di sini disebutkan dalam kisahnya bahwa teman-teman ini mau mengingatkan, mentalkin Abu Zur'ah, ya, entah mungkin ada rasa apa, tidak langsung mengatakan kamu baca la ilaha illallah, tidak begitu, ya, entah ada rasa apa di diri mereka, tapi dengan cara kita menyebutkan hadis saja biar dia ingat tentang ucapan la ilaha illallah bagi orang yang nazak. Orang yang di akhir wafat. Mungkin mereka mau langsung mengatakan enggak enak, ya, seolah-olah kekhawatiran mereka besar akan kematiannya yang membuat sedih atau wallahu a'lam. Ala kulli hal. Maka dengan cara ini Abu Hatim dengan Muhammad bin Muslim bin Warah ingin menyebutkan suatu hadis tentang talqin terhadap orang yang mati. Faqala Muhammad bin Muslim yurwa an Mu'ad bin Jabal. Hadis itu diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Lalu beliau menyebutkan sanadnya. Ya. Dan ternyata disebutkan juga di riwayat yang lain bahwa dia enggak sanggup melanjutkan. Ini ulama-ulama besar yang sudah hafal sekali, tapi dalam kondisi suasana seperti itu dan di hadapan Abu Zur'ah seperti itu enggak bisa melanjutkan. Ya. Abu Hatim juga sama, enggak bisa melanjutkan. Famin qabli an yastatimma rafa'a Abu Zur'ah ra'sahu wa huwa fi an-naza'. Yang luar biasa. Sebelum teman-temannya tadi melanjutkan, ternyata Abu Zur'ah bangun, mengangkat kepalanya dalam kondisi ya nazak, sakaratul maut. Beliau yang melanjutkan sanad hadis itu. Rawa Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Urayd عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Justru beliau menyebutkan dengan sanadnya lengkap sampai kepada sahabat Muadz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang akhir kalamnya La ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Lalu beliau wafat. Luar biasa. Fasar al-baytu dajjah dibukai man hadar. Langsung. Ya. Terdengar suara-suara tangisan atas kematian beliau rahimahullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Kata ulama kita, disebutkan dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam, Al-Khawatim Mirathus Sawabiq. Akhir kehidupan seseorang itu adalah warisan daripada sebelum-sebelumnya. Al-Khawatim Mirathus Sawabiq. Akhir kehidupan seseorang itu warisan daripada sebelum-sebelumnya. Hidup beliau penuh dengan riwayat-riwayat hadis. Bicara tentang hadis, bicara tentang rawi, bicara tentang sanad. Maka akhir kehidupan beliau pun Allah menutup kehidupan beliau dengan itu. Dan dengan hadis yang sangat mulia, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah," dan beliau mati dengan kondisi seperti itu. Akhir kalamnya La ilaha illallah yang beliau ucap dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dikisahkan pula oleh Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah dalam muqaddimah kitab Al-Jarh wa Ta'dil, hadartu abi rahimahullah wa kana fi an-naza'. Kalau tadi sang ayah bercerita tentang temannya Abu Zur'ah, sekarang kondisi ini dialami oleh beliau, Abu Hatim sendiri, diceritakan oleh putranya, Abdurrahman. Hadartu abi rahimahullah wa kana fi an-naza'. Saya datang kepada ayah saya. Saat itu beliau sedang nazak. Wa ana la a'lam. Saya enggak begitu menyadari ternyata itu akhir hayat beliau. Fasa'atu an Uqbah bin Abdul Ghafir. Saya pun bertanya kepada beliau tentang seorang rawi bernama Uqbah bin Abdul Ghafir. Nah, hal yang biasa dilakukan oleh sang putra kepada ayahnya. Ayahnya ulama besar, ulama jarh wa ta'dil, ulama dalam bidang hadis. Sang putra Abdurrahman biasa bertanya tentang rawi-rawi kepada ayahnya. Bagaimana rawi ini? Bagaimana rawi itu? Fiqah atau dhaif atau bagaimana? Saat itu beliau bertanya tentang seorang yang bernama Uqbah bin Abdul Ghafir. Yarwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu suhbah. Wahai ayah, seorang bernama Uqbah bin Ghafir bin Abdul Ghafir, beliau meriwayatkan dari Nabi, apakah Uqbah ini seorang sahabat? Faqala bi ra'sihi la. Abu Hatim mengisyaratkan dengan kepalanya, tidak. Ya, bukan sahabat. Falam aqna' minhu. Abdurrahman enggak merasa puas. Dia enggak begitu memahami ini akhir hayat sang ayah. Beliau bertanya lagi, faqultu fahim ta'anni lahu sahbah. Wahai ayah, apa ayah paham pertanyaan saya tadi? Saya bertanya apakah dia seorang sahabat? Qala huwa tabi'iyun. Kata sang ayah, huwa tabi'iyun, dia itu tabi'in. Bukan sahabat. Kalau tadi hanya menggelengkan kepala, ketika Abdurrahman bertanya lagi, beliau melafadzkan, huwa tabi'iyun, dia tabi'in. Ya. Kemudian sang ayah wafat. Ya. Qultu, saya katakan, yani Abdurrahman rahimahullah, fakana sayyida amalihi ma'rifatul hadis. Ayah dulu, amal yang paling beliau utamakan adalah hadis Nabi. Mempelajari hadis Nabi. Wa nafilatul akhbar. Dan mempelajari para rawi hadis. Fakana fi umurihi yuktabasu minhu dzalik. Sepanjang umurnya diambil ilmu dari beliau tentang hadis dan para rawi hadis. Fa arada Allah an yudhira 'inda wafatihi ma kana 'alayhi fi hayatihi. Maka Allah azza wa jalla ingin menampakkan saat wafatnya beliau apa yang menjadi kebiasaan beliau selama hidupnya. Demikian disampaikan oleh sang putra bahwa beliau ditutup dengan hadis dan ilmu hadis karena kebiasaan beliau adalah mempelajari hadis. Maka berhati-hatilah ikhwan fillah rahimakumullah, al-khawatin mirasus sawabik. Akhir kehidupan manusia adalah warisan daripada sebelumnya. Kalau kita sepanjang hidup kita dengan ilmu, insyaallah akan ditutup dengan ilmu yang baik. Tapi kalau sebelumnya dalam perkara yang lain, mungkin akhir hayatnya pun akan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sementara sampai di sini dulu. Ahibbati fiddin rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.